واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بابا ibu adik-adik yang semoga Allah merahmati kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kesehatan yang mungkin kalau kita mau berpikir sejenak, sedikit sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa sakit kepada kita. Jadi umur kita antara sehat dibandingkan dengan rasa sakit, mungkin rasa sakitnya itu sedikit sekali. Dan ini adalah karunia yang besar yang tidak banyak dari kalangan manusia yang mereka bisa bersyukur di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau umur kita 40 tahun sakitnya bisa dihitung. Coba kalau setiap hari sebagaimana diibaratkan seperti Nabi Ayub belasan tahun sakit, maka apa yang akan terbesit dalam hati kita, yang akan terucap dari lisan kita, bahkan mungkin seorang tidak akan kuat. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah nikmat yang tidak bisa dihitung dari banyaknya nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Adabul Islamiyah. Kita masuk kepada Adabul Jiwar yang telah dua pertemuan kita bahas, di mana Allah dan Rasulnya, demikian para salaf, mereka memperhatikan bahkan bersungguh-sungguh dengan adab bertetangga ini. Sehingga dikatakan sebuah pepatah, al-jaru qabla dari, tetangga dahulu sebelum rumah, atau tetangga dulu sebelum tempat tinggal. Ini membuktikan ketika seorang dia memiliki tujuan, mengagendakan dirinya untuk dia bersama dengan orang-orang saleh, memilih orang-orang saleh ketika dia bertetangga, maka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka pentingnya seorang apa? ia memilih tetangga-tetangga yang soleh. Maka dikatakan pepatah, al-jaru qabla dari, tetangga dahulu sebelum tempat tinggal. Nah, dan telah kita bahas dari adab-adab bertetangga. Kalau boleh kita ringkas, yang pertama adalah memilih tetangga yang soleh. Kemudian yang kedua adalah mencintai tetangga kita sebagaimana mencintai diri-diri kita dari kebaikan. Yang ketiga adalah tidak mengganggu tetangga itu dengan sesuatu yang menyakitkan, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Kemudian yang keempat yang telah kita bahas kemarin juga, senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Kemudian yang kelima adalah memikul ataupun mentolerir dari gangguan tetangga dan bersabar atasnya. Kemarin telah kita sebutkan bagaimana ketabahan seorang salaf kita, yang beliau mendapatkan gangguan-gangguan tetangga, kemudian beliau bersabar, bahkan sampai mengorbankan hidungnya untuk mencium kotoran daripada tetangganya yang masuk ke dalam rumahnya. Tapi apa? Berpuluh-puluh tahun beliau senantiasa bersabar. Dan akhirnya tetangganya yang sebelah, karena sikap hikmahnya, sikap baiknya, dia menjadikan dia seorang muslim yang asalnya dia seorang majusi. Karena apa? Karena kesabaran dia atas gangguan tetangganya, atau mungkin atas cercaan tetangganya, atas perendahan tetangganya, atau mungkin atas sesuatu yang mengganggu daripada rumah tangga kita, dari tetangga-tetangga kita. Karena agama ini tidak bisa seorang menegakkan hanya bersantai-santai, senantiasa mendapatkan jalan yang mudah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alif lam mim, hasiban nasu ayatraku an yakulu amana wa hum la yaftanun. Apakah mengira kalian bahwasanya dibiarkan mengucapkan beriman begitu saja sebelum diuji, untuk Allah mengetahui, dan Allah Maha mengetahui siapa yang benar ucapannya dan siapa yang pendusta, sebagaimana diujikan kepada orang-orang sebelum kita, ya, sampai mereka dikuliti, sampai mereka dipotong-potong tangannya, tapi mereka tidak gentar untuk berdakwah, untuk senantiasa menegakkan tauhid dalam diri-dirinya. Ini wafidina asukullah. Demikian juga dalam bertetangga, kalau kita bersabar akan mendapatkan hasil yang barokah. Mungkin dahulu orang yang sangat getol kepada kita dengan dakwah sunnah, suatu saat dia akan sadar dan mengikuti sunnah, asal kita berdakwah dengan hikmah dan senantiasa memperbaiki tetangga tersebut. Nah, kemudian yang telah kita bahas kemarin adalah muwasatuhu bi ta'ami wala sima idza kana faqiran, yaitu membagi ataupun memberi makanan kepada tetangga, lebih-lebih bagi mereka yang fakir. Dan dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min billadhi yasba'u wajaruhu ja'i'un ila jambih, bukan namanya mukmin yang dia dalam keadaan kenyang kemudian tetangga di sisinya kelaparan. Demikian juga saya mengatakan bahwasannya kebanyakan manusia tidak pernah ataupun jarang memperhatikan keadaan daripada tetangganya, apakah tetangganya itu miskin, ataukah temannya itu miskin, ataukah tetangganya itu dalam keadaan kekurangan, kepapaan, dalam keadaan sakit. Kebanyakan manusia jarang memperhatikan. Dan yang kita maksud diantaranya juga teman. Nah, karena kita bertetangga dalam masalah-masalah yang disebutkan dari kebaikan ini, ya, kita berjalan bersama-sama di atas manhaj yang hak ini insyaAllah. Maka kebanyakan manusia jarang memperhatikan bagaimana keadaan daripada tetangganya. Fayati ila baiti fil athayib, kemudian banyak dari mereka yang datang kepada rumahnya dengan membawa kebaikan-kebaikan. Wala yufakkiru fi jiranih fuqarah, dan jarang mereka memperhatikan, memikirkan daripada tetangganya yang fuqara. Wa hadza la yanbaghi, dan ini tidak pantas. Ya. Apalagi bagi seorang yang mengaku salaf, tidak pantas. Seorang yang memiliki makanan yang banyak ataupun uang yang banyak, tapi tetangganya ataupun temannya dalam keadaan kelaparan. Ya. Ini tidak pantas. Bal idza sana'al insanu ta'aman fayanbaghi lahu ayutiya jarahu minhu, maka hendaknya, bahkan ketika manusia itu membuat suatu makanan, sudah menjadi kewajibannya untuk dia berikan kepada tetangganya. Jadi tidak hanya masalah yang umum, sampai Rasul menjelaskan makanan. Rasul menyebutkan idza tabakha ahadukum kidran falyuksir maraqaha thumma yunawil jarah minha, ketika salah seorang dari kalian itu memasak, maka berbanyaklah daripada kuahnya, kemudian berikanlah kepada tetangganya dari kuah tersebut. Dan tidak boleh seorang muslim maupun muslimah dia meremehkan pemberian. Ya, diberikan mungkin hanya tempe ataupun petis orang Jawa. Tidak boleh dia meremehkan. Wala yahtakiru ayursila lijarihi syai'an basyitan, dan janganlah tetangga ini merendahkan ketika dia ingin mengirim kepada tetangganya dari suatu yang sederhana, walaupun sederhana, ataupun yang sifatnya mengecilkan kiriman tersebut, atau dia malu kepada tetangganya kalau dia memberikan suatu-suatu yang remeh. Akan tapi hendaknya dia bah mengikuti seruan Rasulullah SAW. Rasul menyebutkan, ya nisa'al muslimat, wahai para kaum muslimah, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Wahai para kaum muslimah, janganlah kamu meremehkan pemberian kepada tetangganmu walaupun hanya kaki kambing, ya, bahkan mungkin hanya tulang kambing, ya, tapi jangan tulang saja, ya. Nanti kalau tulang saja, masa tetangga makan tulang, ya. Maka tidak boleh seorang meremehkan pemberian kepada tetangganya walaupun dia mungkin hanya kaki kambing, bahkan kalau kepala yang jarang diambil oleh orang. Fa innallahu asaran adiman ala jarih, yang demikian ini sungguhnya akan memberikan dampak yang besar kepada tetangganya. Wa huwa dalilun ala mujtama'il muslim bitarahim, ini merupakan isyarah ataupun bukti bahwasannya karakter masyarakat muslim yang berkasih sayang, yaitu buktinya apa? Memberikan antara tetangga dengan tetangga satunya, ya, makanan walaupun mungkin kaki kambing. Masya Allah, ya. Ini wabidina Rasulullah. Dan hendaknya dia ta'atuf, itu sikap empati dan simpati. Ta'atuf, apa empati itu? Kita bisa merasakan keadaan seseorang padahal kita bukan yang mendapatkan dari sesuatu itu, ya. Misalnya seorang dari tangga kita sakit, ya, kita bisa merasakan sakit. Tangga kita ada yang kekurangan, atau saudara kita yang kekurangan, kita juga bisa merasakan kekurangan. Ini namanya sikap, ya, ta'atuf. Nah, dan jarang orang yang memiliki sifat ini. Orang-orang khusus yang mau belajar, ya. Banyakan orang itu, ya, ya, tidak peduli gitu. Ya, tidak peduli. Maka hendaknya dia apa? Memiliki sifat empati dan simpati. Dia memiliki sifat juga memperhatikan tetangganya ataupun saudaranya. Nah, wa takafuli baina jari, yaitu sikap apa? Saling solidaritas. Nah, takaful itu setia. Makanya kalau punya anak namakan apa? Abdullah Takaful, hamba Allah yang memiliki kesetiaan. Kesetia kawanan. Maka hendaknya antara tetangga dan tetangga yang lain, ataupun saudara satu dengan yang lainnya, dia memiliki sifat takaful, yaitu sikap saling setia kawan. Jangan membelakangi kawan, ya, tapi apa? Saling setia. sebagaimana kemarin, walaupun mungkin kita diganggu, walaupun mungkin kita merasa enggak nyaman dengan ucapannya, dengan kelakuannya. Nah, tapi yang harus dipertimbangkan kemarin apa? Fa anna yuqabilah bil ihsani. Hendaknya mereka apa? Membandingkan dengan kebaikan orang tersebut. Ya, tidak mungkin apalagi seorang salaf suatu kesalahan itu dibuat dengan sengaja. Soalnya orang-orang yang licik. Ya. Kalau mungkin salah kata, salah ucap, salah perbuatan yang itu mungkin tidak sengaja, kenapa kita tidak menjadi pemaaf? Padahal Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Maha Pengampun. Tentu kita yang tidak memiliki apa-apa, ya, hendaknya apa? Kita memiliki sikap maaf. Walaupun namanya manusia tidak luput dari yang demikian itu, ya. Maka yang sering salah juga harus berhati-hati. Ya, jangan juga menyandarkan, wah ini tidak apa-apa ya, teman-temanku udah kebal dengan gangguan, akhirnya suka ganggu. Ya. Nah, ini adab yang ke-6. Kemudian adab yang ke-7. Wasatuhu bil mali idza kana muhtajan. Meminjamkan ataupun memberi harta kepada tetangga kita ataupun saudara kita kalau dia kekurangan. Ya, insyaallah. Adab yang sangat mulia. Nah, pernah Akhi Mulyo kita memberikan sesuatu harta kepada tetangga kita kalau dia kekurangan? Jarang kali ya. Atau teman kita? Jarang sekali kita. Nah, hendaknya seorang itu memperhatikan keadaan daripada tetangganya idza kana muhtajan, ketika dia membutuhkan, maksudnya membutuhkan harta. Fayu'tihi minal mali hatta min ghairi ayat luba. Kemudian memberikan harta tersebut kepada tetangganya sampai dia sudah cukup, tidak memerlukan lagi. Masya Allah. Ada gak seperti itu? Kayaknya jarang sekali. Ini hartaku, ya, ini hartaku, ini hartaku, ya. Kebanyakan manusia seperti itu. Fadhalika min haqqil muslim ala akhihi wa haqqil jari' dom. Yang demikian ini adalah hak muslim atas saudaranya, dan haknya tetangga ini adalah lebih besar karena tetangga itu juga muslim. Ya, kalau kita sebut kemarin yang mengganggu siapa? Sa'al bin Abdullah. Ya, seorang yang majusi. Gimana kalau seorang muslim lebih-lebih? Ya, ada kotoran dari seorang muslim misalnya sebelah sini, ternyata bisinya bocor masuk ke sini. Nah, udah marah-marah kali. Kalau Sa'al bin Abdullah majusi yang ganggu, seharusnya kalau dia memberitahukannya tidak masalah. Tapi apa? Bagaimana kalau dia seorang muslim? Lebih-lebih kerabat kita lagi, sudah muslim kerabat kita atau saudara kita. Maka apa yang fidina al-sakullah, seorang hendaknya ya memenuhi hak-hak saudaranya, terutama hak daripada tetangga ini. Kemudian ada berikutnya, musyarakatul farah wal husn, yaitu berserikat di dalam kesedihan dan kegembiraan. Berserikat di dalam kegembiraan dan kesedihan. Makanya kalau antum cepat punya cita-cita kaplingan itu jadi, walaupun 5 orang, ya. Atau kalau bisa ya semuanya di lantai 4 atau berapa gitu. Jadi rumah susun dan apa? Ini bisa kita wujudkan. Ya. Musyarakatul farah wal husn. Berserikat di dalam kebahagiaan dan kesedihan. Dan ini jarang ditemui dari kaum muslimin. Rata-rata mereka individualis, mementingkan diri-diri mereka sendiri. Ya, mementingkan dari kebutuhan mereka sendiri. Jarang mereka ketika ada saudara yang sakit ikut merasakan sakit atau bahkan membantu untuk menyelesaikan penyakitnya. Nah, jarang dari kita ketika saudaranya gelisah kita menghibur. Ya, jarang dari kita ketika saudara kita dalam keadaan terjepit kita lapangkan. Dan jarang dari kita ketika kita ini bahagia, saudara kita, kita ajak untuk bahagia. Ketika kita punya harta banyak, saudara kita, kita kasih. Ketika kita punya makanan banyak, saudara kita, kita bagi-bagi. Jarang. Maka ini adab yang agung ya fidina azakumullah. Ya. Wa idza kana inda jarihil munasabatan fayanbaghillahu ayadhhaba ilaih. Ketika seorang itu mendapatkan tetangganya dalam keadaan lapang, maka hendaknya dia apa? Pergi ke rumahnya, menemuinya. Wa yusarrikahu wa yuqassimahu farahan. Kemudian dia berserikat, ikut bersenang-senang membagi antara satu dengan yang lainnya kegembiraan tersebut. Misalnya kalau ada yang melahirkan, ya, ikut kita merasa gembira. Maka datanglah ke rumah. Nah, ini wafidin al-sakumah. Dan boleh sekali seorang apa mengadakan jamuan. Dan ini yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, juga para sahabat. Rasul sering diundang oleh para sahabat untuk apa? Makan di rumahnya. Ya, kalau mau makan, anda undanglah makan di mahatin, tidak apa-apa. Ya, paling kebagian tahu satu. Ya. Kalau enggak tempe satu. Tapi kebahagiaannya apa? Bersama-sama. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan yang seperti ini. Nah, para pendahulu kita yang soleh juga mengajarkan yang seperti ini. Wa idza bihi nazalatan fayanbaghi lahu ayyahdhurah. Dan kalau saudara kita tertimpa musibah, hendaknya dia menghadirinya. Wa yusyarikahu, kemudian bersama-sama. Wa yuqasimahu, membagi-bagi husna, yaitu kesedihan tersebut. Ya, bagi-bagi. Kalau ada imam kita yang kelihatannya kok enggak bahagia, cobalah cerita satu dengan yang lainnya kan gitu. Jangan mukanya itu sudah serem, diam terus tambah serem. Jangan apa? Disimpan dalam hati. Tapi apa? Mungkin diceritakan kalau suatu itu memang pantas untuk cerita. Wa qulah hadza min haqqil muslim aslan ala ahlihil muslim wal jarir ulla bi hadzal huquq min ghairi. Dan ini adalah hak setiap muslim pada asalnya atas saudaranya muslim yang lain, dan tetangganya lebih utama dengan hak-hak seperti ini dari selainnya. Ya, yaitu apa? Bersama-sama untuk merasakan bahagia, bersama-sama untuk merasakan sakit, ya. Dan ini yang diamalkan oleh para sahabat kita radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kalau orang punya sikap seperti itu, maka dijelaskan apa? Sebagaimana hadis 7 golongan rajulani tahaba billah sama'a alaihi wa iftaraqa ilaihi. Ya. Dua orang laki-laki yang dia bertemu berpisah karena Allah. Ya, bertemu berpisah karena kecintaan kepada Allah. Insyaallah ya. Bukan karena kalau enggak punya duit ketemu. Ya. Kalau lagi banyak duit enggak tahu kemana. Ya, bukan seperti itu. Tapi apa? Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Adab yang berikutnya, ayat ridho alaihil bait qabla ghairihi idza arada tahawulu anhu, yaitu menawarkan kepada saudaranya ataupun tetangganya ini dari rumahnya ketika dia ingin pindah rumah. Banyak yang kita lihat percekcokan di antara tetangga karena rasa-rasanya. Saya itu sebenarnya pengen menggabungkan rumah ini sama itu. Kalau kamu pindah gitu ya. Ternyata sudah ditawarkan kepada yang lain. Sehingga tetangga ini ngomong kepada yang lain, "Wah, ini si A ini pindah tapi tanahnya dijual, rumahnya dijual, enggak bilang-bilang sama saya. Padahal saya pengen sekali ya menjadikan mungkin rumah sebelah ini sebagai milik saya." Nah, maka banyak terjadi percocokan kayak seperti itu. Ya. Maka dijelaskan apa? Mangkanat, kata Rasulullah SAW, mangkanat lahu ardun fa arada bai'aha falyaridha ala jarih. Barang siapa yang dia miliki tanah kemudian dia berkeinginan untuk menjualnya, falyaridha ala jarih, maka hendaknya dia menawarkan kepada tetangganya. Yang paling utama dan pertama kalau bisa. Ini fiidin wa'azakumullah. Ini sunnah. Nah, kalau kita amalkan pahalanya besar. Ya. Walaupun mungkin orang menganggap, oh iya, hal seperti itu kelihatannya kan sepele. Tapi Rasulullah SAW sampai menganjurkan, ya. Man kanat lahu ardun faraudha bai'ahu falyaridha 'ala jarih. Barang siapa yang dia mempunyai tanah kemudian berkeinginan untuk menjualnya, maka hendaknya dia tawarkan kepada tangganya. Insyaallah, ya. Nah. Kemudian ada berikutnya adalah al-yamna'u jarah min ghairi khusabatin fi jidari. Tidak melarang tetangganya dari menanamkan ataupun menyandarkan kayu di tembok tetangga yang lain. Ketika seorang mungkin dia enggak punya untuk menjemur pakaian, ada tetangganya yang memiliki tembok di sebelah rumahnya. Kemudian tetangga yang satunya ingin memaku, ingin menempel kayu untuk dibuat jemuran, maka apa? Ini seseorang tidak boleh melarang. Jangan dipaku di sini. Sudah berisik, maku tembok orang. Tapi apa? Rasulullah SAW malah menganjurkan, persilahkan untuk memanfaatkan tembok-tembok dari tetangga-tetangga tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Bagaimana murahnya hati, ya, seorang muslim kalau dia benar-benar mengikuti adab dalam bertangga ini. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, la yamna'u jarun jarahu ayyaghrisa fasabah fi jidari. Janganlah seorang itu melarang, ya, dari tetangganya yang dia ingin menandam ataupun menyandarkan kayu kepada dinding daripada rumahnya. Ini wafidina azakumullah. Maka disebutkan, idza ihtaja al-jaru ila dhalik fayanbagi ismaha lahu bi ghirsi hadhihi al-qasibah. Kalau tetangga yang satu itu ingin memanfaatkan yang demikian itu, maka sepantasnya seorang tetangga yang lain yang mau ditempeli daripada kayu ataupun jemuran dan lain sebagainya, ya, hendaknya dia apa? Mengizinkan yang demikian itu. Wala yamna'uhu minal intifa'i biha. Dan jangan dia apa? Menahannya dari memanfaatkan yang demikian itu. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan apa tadi? Jangan seorang itu melarang tetangganya kalau tetangganya ingin menancapkan kayu atau menyandarkan kayu di dinding dari rumahnya. Summa qala Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah menerangkan ketika menyampaikan hadis ini, mali arakum anha mughridin. Aku melihat, mengapa kalian berpaling ketika disampaikan hadis seperti ini? Jangan ada seorang yang melarang ketika ada saudaranya dari tetangganya yang ingin menanamkan kayu ataupun menyandarkan kayu di rumah dari salah satu tetangganya. Seolah-olah kok aneh, ya. Iya, suatu hal yang aneh, apalagi di zaman yang modern seperti ini. Ya, tahu-tahu di puaku, duk, masya Allah. Apa ini? Mungkin kalau orang nggak tahu agama dia akan marah-marah. Padahal dia seorang muslim. Maka hendaknya apa? Ini pentingnya kita mempelajari adab-adab yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Hurairah mengatakan, mali arukum anha mu'ridin. Aku melihat mengapa kalian berpaling. Wallahi la armina biha baina aktafikum. Demi Allah, ya, saya akan melempar, yaitu tanggung jawab ini, kepada pundak-pundak kalian. Artinya apa? Untuk membiarkan dari saudara yang ketiga menyandarkan ataupun memaku ataupun menanam kayu di temboknya. Ini wafidina azakumullah. Kemudian ada berikutnya, Ta'dimu hurmatul jari wa adamu hiyanatih. Mengagungkan kehormatan tetangganya dan meninggalkan hianat. Ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hendaknya seorang ya senantiasa menghormati tetangganya, kemudian tidak mengkhianati tetangganya. Ketika mungkin ada ikhwah yang mau berpergian, ya, dia tidak mungkin meminta kepada orang tuanya jauh pada dari tempat tinggalnya. Yang diminta siapa? Tetangganya. Maka ketika seorang diberikan amanah, janganlah seorang apa? Mengkhianatinya. Dan senantiasa mengagungkan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, wallahi, wallahi, wallahi la yu'minun salasan, wallahi la yu'minun, wallahi la yu'minun, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa? Alladzi la yamna'u jaruhu bawa'ifah, yaitu seorang yang tidak membuat aman tetangganya dari gangguannya. Ai ghadrihi wa khianatih. Maksudnya di sini adalah gangguan dan pengkhianatannya. Sampai Rasul menyebutkan apa? Bersumpah ya Iwa. Bersumpah ya. Wallah, wallahi, wallahi la yu'minun. Demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali. Siapa dia? Orang-orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan tetangganya yang lain atau dari gangguannya. Maka hendaknya dia apa? Senantiasa mengagungkan kehormatannya, ya, kemudian tidak berkhianat atasnya. Senantiasa memberikan setiap hak muslim kepada saudaranya ataupun tetangganya muslim ini. Ya. Dan dahulu telah kita jelaskan hak antara seorang muslim dengan muslim yang lain yang sangat banyak sekali. Dari adab apa? Ukhuwah, filah, wa fukuhah. Adab, ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, dan hak yang harus dipenuhinya. Di antara yang hadis sering kita dengar adalah hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Para sahabat bertanya, "Mahuna ya Rasulullah? Apa yang 6 itu ya Rasulullah?" Idza laqiyatahu fasallim alaihi, ketika dia bertemu hendaknya dia mengucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, ketika dia diundang maka hendaknya dia memenuhi. Fa idza istansahaka, ketika dia apa? Minta dinasihati. Fansah lahu, hendaknya dia menasihatinya. Fa idza atas fahamidallahu, ya, kemudian wasyamithu, ketika seorang ini bersin hendaknya dia mengucapkan doa untuk saudaranya ketika saudaranya itu mengucapkan alhamdulillah. Wa idza marida fa'udhu, ketika dia sakit maka hendaknya dia menjenguknya. Fa idza mata fadbah, ketika dia mati hendaknya dia mengikutinya. Nah, yang terakhir. Yang terakhir adalah anushu lahu, menasihatinya. Wa amruhu bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar, juga memerintahkan dengan yang ma'ruf dan memerintahkan untuk tidak mengerjakan yang munkar. Sebagaimana ucapan Arab, tanasuh al-thawb, menjahit pakaian. Ini dari kata nasaha. Artinya kalau ada yang bolong, kalau ada yang jelek, artinya apa? Nasihat ini adalah untuk memperbaiki suatu keadaan yang dia dalam keadaan menyimpang mungkin, atau dalam keadaan mendekati kerusakan. Maka yang diinginkan dari nasihat itu apa? Kebaikan. Sebagaimana seorang ketika diajak bermajlis, kemudian sering untuk bermajlis, harapannya apa? Yang diharapkan apa? Kebaikan. Kemudian juga memerintahkan kepada saudaranya yang tetangganya ini untuk mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini bagian daripada sebab-sebab seorang bisa istiqomah, nasihat dan al-ma'ruf nahi munkar. Kalau dibiarkan begitu saja tanpa ada nasihat, bisa menyimpang, bahkan bisa jatuh ke dalam maksiatan. Cuma di dalam menasihati ada tata caranya yang diperinci oleh Syekh Utsaimin mungkin di dalam kitabnya Zadud Da'iyah. Di sana ada tata cara di dalam menasihati seorang hamba ataupun tata cara dalam berdakwah, sehingga dakwah itu akan pas. Dan ini adalah bekal yang sangat bagus. Di sana dijelaskan dalam satu kitab yang tipis tapi memiliki manfaat yang sangat banyak. Dan saya kira itu dari pembahasan kita malam ini, semoga bermanfaat dari apa yang kita ingatkan kembali. Nah, ini wafidina azakullah, yang benar dari Allah Subhanahu, yang salah dari kami yang dhaif. Kita akhiri dengan doa waktu majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.